خيرا. الحمد لله، segala puji bagi Allah jalla jalaluhu, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk utusan Allah, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk para sahabat beliau dan orang-orang yang mencintai beliau. Amma ba'd. Ahibati fillah. Tujuan kita diciptakan adalah untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Para nabi diutus untuk menyeru umat manusia agar mereka hanya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak berbuat syirik. Al-Quran diturunkan untuk memberikan penjelasan kepada umat manusia agar mereka juga benar-benar mentauhidkan, memurnikan ibadah hanya untuk Allah saja. Tapi dalam perjalanan hidup, setan tidak pernah berhenti menyesatkan manusia, sehingga dia terus berusaha berupaya bagaimana yang sudah Islam, yang sudah beribadah kepada Allah Jalla Jalaluh, ibadahnya berantakan. Bagaimana supaya ibadahnya tidak diterima? Kita sudah membahas bagaimana takutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan masalah kesyirikan ini menimpa umat. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalatu wasallam saja berdoa, Nabi Khalilur Rahman, yang anaknya juga Nabi. Ada Nabi Ismail, ada Nabi Ishaq. Doanya, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, hindarkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala-berhala. Kalau itu dipanjatkan oleh Nabi, siapa setelah Nabi yang merasa aman dari kesyirikan? Maka kita perlu belajar apa saja perbuatan-perbuatan yang dapat merusak ibadah kita sehingga jadi gak diterima. Tentunya larangan Allah yang paling besar adalah syirik. Kita masuk ke bab ketujuh, bab yang judulnya minasyirki lubsul halqah wal khayt wa nahwihima li raf'il bala au daf'i, tentang memakai gelang atau benang. Memakai gelang atau benang atau yang sejenisnya untuk menangkal bala, untuk mengangkat bala atau menangkalnya. Jadi ini perbuatan yang dilakukan oleh sebagian manusia dalam rangka tolak bala atau menangkal, mengangkat bala. Jadi ada orang yang sudah kena bala, yang sudah kena bencana, kena petaka, penyakit atau hal lainnya. Bagaimana kalau dia menggunakan gelang dalam rangka menangkal bala, mengangkat penyakit tersebut, atau supaya balanya gak nyampe? Jadi ada perbedaan. Mungkin kalau di terjemahannya menangkal bahaya, jadi bukan hanya menangkal tapi mengangkatnya juga. Menangkal itu untuk yang belum datang, kalau mengangkat itu untuk yang sudah terjadi. Nah, silakan dibaca. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul asara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu dhurrihi aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih Qul hasbiyallahu 'alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Katakanlah, maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah. Jika Allah hendak mendatangkan kemudaratan kepadaku, apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan kemudaratan itu? Atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmatnya? Katakanlah, cukuplah Allah bagiku, kepadanya lah orang-orang yang berserah diri bertawakal. Az-Zumar ayat 38. Barakallahu fiik. Subhanallah, jemaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi generasi yang pada saat itu mereka berdoa, memohon, baik dalam rangka meminta rizki, mendatangkan rahmat, atau dalam rangka tolak bala dan bahaya. Maka Allah memerintahkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, qul, katakan kepada mereka, afara'aitum ma tad'una min dunillah, terangkan kepadaku tentang apa yang kamu sembah selain Allah itu. Yang disembah macam-macam. Ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah mentari, ada yang menyembah rembulan. Segala macam disembah oleh manusia ini. Dan kalau kita lihat sekarang, kondisi manusia saat ini gak jauh berbeda. Alhamdulillah, yang muslim ada 1,7 miliar. Tapi yang non-muslim, yang menyembah berbagai macam sesembahan itu lebih dari 6 miliar. Maka juga dikatakan kepada mereka, yang kalian sembah itu, apabila Allah menginginkan berkehendak menimpakan bahaya kepadaku, bisakah sesembahan-sesembahan itu menangkal bala itu, menolak bala itu, mengangkat bala itu, atau sebaliknya, Allah ingin memberikan kebaikan, ingin memberikan rahmat kepadaku. Apakah mampu berhala-berhala itu untuk menahannya, supaya enggak sampai kebaikan itu kepadaku? Mampu. Mereka makhluk. Mereka benda yang disembah. Maka setelah Allah perintahkan kepada Nabi untuk mengatakan ini kepada manusia-manusia itu, dengan harapan mereka sadar bahwa mereka telah melakukan kesalahan besar dengan meminta kepada selain Allah, Allah perintahkan kepada Nabinya, Qul hasbiyallah. Katakan, cukuplah Allah bagiku. Cukup. Manusia ini makhluk yang lemah. Pakai gelang, ya. Pakai berbagai macam. Ini gelang yang berisi, kata mereka. Yang dapat menolak bala itu. Karena mereka merasa lemah. Mereka butuh pertolongan. Mereka butuh perlindungan. Mereka memerlukan penjagaan. Mereka butuh keselamatan. Lalu mereka mencari berbagai sarana yang mungkin menyelamatkan diri mereka. Maka Allah kata, Qul hasbiyallah. Katakan, cukup Allah. Cukuplah Allah buat aku. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Kepada Allah lah orang yang bertawakal itu menyerahkan semuanya kepada-Nya. Bukan kepada gelangnya, bukan kepada benangnya. Kita melihat ya, ada anak-anak yang dikasih benang di perutnya, dipakein gelang di tangannya, ada yang warna merah, terus mungkin ada yang warna biru, ada yang dikatakan mata setan, tujuannya untuk tolak bala sama mereka. Ini termasuk perbuatan syirik. Walaupun disebutkan syiriknya syirik kecil. Iya. Jadi, sebab itu ada dua. Ada sebab qadari, sebab yang sunnatullahnya seperti Allah sudah tentukan, ini menjadi sebab kesembuhan. Seperti orang kalau pusing minum paracetamol umpamanya atau minum bodrek, biasanya bisa hilang tuh pusingnya. Ini sebab yang ditetapkan oleh Allah dan bisa dikaji sama manusia. Yang kedua, ada sebab yang syar'i. Sebab yang syar'i itu adalah sebab yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Ada qala Allah, ada qala Rasul. Ketika kita menjadikan sesuatu yang bukan sebab, ini apakah memang tali berwarna merah yang ditaruh di tangan itu bisa nolak bala? Oh, bisa Ustaz. Ya, bisa secara syariat atau secara takdir Allah Azza wa Jal, ketentuan Allah dalam ciptaannya. Kalau bicara baju besi atau rompi anti peluru, itu bisa menahan peluru. Oh, bisa dibuktikan. Tapi kalau ini, enggak. Ini membuat sesuatu yang beda. Tapi kalau gelang itu sebagai sarana tolak bala, maka ingat, kepada Allah lah orang yang beriman itu bertawakal. Baik, dilanjutkan. Imran bin Husain radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki terdapat di tangannya gelang kuningan. Maka beliau bertanya, "Ma hadhihi?" Qala, "Minal wahinah." Faqala, "Inzi'ha, fa innaha la yaziduka illa wahna. Fa innaka law mitta wa hiya 'alaik ma aflahta abada." Yang artinya, "Apakah ini?" Orang itu menjawab, "Penangkal sakit." Nabi pun bersabda, "Lepaskan itu, karena ia tidak menambah pada dirimu kecuali kelemahan. Sebab jika kau mati sedang gelang itu masih ada padamu, maka kamu tidak akan beruntung selama-lamanya." Hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang bisa diterima. Barakallahu fikum. Nah, disebutkan dalam riwayat ini bagaimana ada sahabat yang memakai gelang. Disebutkan gelang itu dari kuningan, ya. Nabi tanya, "Mahadi, apa ini? Gelang ini gelang hiasan atau gelang apa?" Ternyata jawab sahabat ini, "Minal wahin." Jadi ini untuk menangkal penyakit wahina. Disebutkan wahina itu, ya, seperti kecepit saraf di mana, di pundak biasanya, ya. Ada penyakit yang di sinilah yang enggak enak di punggungnya. Ini tujuannya untuk tolak itu. Maka di sini Nabi alaihi salatu wasalam menyuruh sahabat ini untuk mencabutnya. Kenapa? Fa innaha la taziduka illa wahna. Itu tidak akan menyebabkan engkau jadi sembuh, tapi sebaliknya, engkau akan jadi orang yang lemah karena bersandar kepada sesuatu yang bukan sebab. Dan kalau engkau mati sedangkan gelang ini ada pada dirimu, engkau enggak akan beruntung selama-lamanya. Ahibati fillah. Sanad hadis ini disebutkan oleh sebagian ulama bahwasanya dhaif. Mungkin sebagian bertanya, "Oh, gimana kok ada hadis dhaif di kitab akidah?" Jadi walaupun secara lafadznya dhaif, tapi secara maknanya sahih. Secara maknanya bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak suka dengan yang seperti itu. Bagaimana ayat-ayat Al-Qur'an menyebutkan seorang muslim itu hendaklah bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla dan jangan mencari sebab yang Allah tidak menjadikannya sebab keselamatan. Barakallahu fiik. Baik, dilanjutkan. Dan riwayat Imam Ahmad pula dari Uqbah bin Amir secara marfu'. man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allahu lah wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'a Allahu lah wa fi riwayah man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa menggantungkan tamimah, maka semoga Allah tidak menyempurnakan hajatnya. Dan barang siapa yang menggantungkan wada'ah, semoga Allah tidak menjadikannya dalam ketenangan. Disebutkan dalam riwayat lain, barang siapa menggantungkan tamimah, maka dia telah berbuat syirik. Barakallahu fikum. Kita lihat hadis selanjutnya ini, bagaimana Allah atau bagaimana Rasulullah SAW memberikan penjelasan berkaitan dengan jimat-jimat yang dipakai oleh manusia. Yang terkadang dengan jimat itu dia merasa gagah. Dia merasa mampu berbuat yang tidak bisa dia perbuat kalau dia enggak pakai. Maka Nabi sebutkan, man ta'allaqa tamimah. Tamimah ini artinya yang menyempurnakan. Maka Allah tidak akan menyempurnakan bagi dia. Urusannya enggak akan selesai. Man ta'allaqa wada'a. Ini wada'a seperti rumahnya kerang disebutkan. Yang dipakai untuk sama untuk tolak bala, maka Allah tidak akan memberikan ketenangan. Fala wada' Allahu da. Enggak akan tenang hidup. Orang kalau sudah bersandar kepada jimat, kepada apa yang dia gantungkan, kepada gelang, cincin atau apapun bentuknya, dengan media, boleh jadi yang dari laut, dari manapun, maka dia akan tidak akan mendapatkan da'ah, ketenangan dalam kehidupan ini. Di riwayat yang disebutkan, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Yang menggantungkan tamimah, semacam jimat, maka dia telah berbuat kesyirikan. Tadi disebutkan, bahwasanya ini masuk syirik kecil. Syirik itu ada dua, asyirkul akbar wa syirkul asghar. Syirik yang besar adalah yang pelakunya keluar dari Islam, yang kalau mati dia akan kekal dalam neraka. Tapi kalau syirik kecil ini menjadikan sesuatu yang bukan sebab jadi sebab, ini salah satunya, maka dia tidak keluar dari Islam, tapi hal itu dapat mengantarkan kepada syirik besar nantinya, karena dia enggak bergantung sama Allah, bergantung kepada jimat yang dia bahwa. Baik, dilanjutkan. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Hudzaifah bahwa ia melihat seorang laki-laki di tangannya ada benang untuk mengobati sakit panas. Maka dia putuskan benang itu seraya membaca firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sembahan-sembahan lain. Yusuf ayat 106. Barakallahu fiik. Ini jadi dalil yang kelima dalam bab ini. Bagaimana sahabat Nabi Hudzaifah bin Yaman melihat orang yang pakai gelang di tangannya. Yang gelang itu dikenal sebagai sarana tolak bala. Dikatakan minal humma, bisiri dari demam atau dari sengatan binatang yang berbahaya. Jadi yang menggunakan itu, ini bermasalah. Hudzaifah memotongnya, kemudian dia memecahkan firman Allah, wama yu'minu aktsaruhum billah illa wahum musyrikun. Dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah, mereka dalam keadaan mereka masih melakukan kesyirikan. Padahal ketika seorang mengatakan la ilaha illallah, dia yang pertama itu menafikan segala bentuk sesembahan, kemudian dia menetapkan hanya Allah saja yang benar. Ahibati fillah, bentar lagi anak ingin menjelaskan tentang masalah bagaimana kalau jimat itu diambil dari Quran. Setelah kita masuk ke bab yang ke-8. Karena di masyarakat kita ada jimat-jimat yang diberikan kepada anak-anak, dikalungkan sama mereka, atau di rumah, atau di dompet, ya, yang merupakan ayat-ayat Allah. Al-Quran Karim atau sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, nama-nama Allah Azza wa Jalla. Tapi ada yang bercampur, yang enggak jelas, rajah-rajah, angka-angka, ya. Tapi ada yang jelas. Bagaimana hukumnya? Nanti insya Allah kita akan bahas, tapi yang jelas secara umum, orang yang pakai gelang, pakai sarana-sarana yang dia gunakan untuk tolak bala, sedangkan secara syariat tidak ditetapkan, dan secara hukum qadar, yaitu penciptaan Allah, itu tidak menjadi sebab. Karena nanti akan menjawab pertanyaan, gimana Ustaz gelang-gelang yang katanya sekarang ada gelang anti corona, ada kalung anti corona? Tinggal dilihat. Apakah itu memang sudah dapat dicek secara medis? Ini kalau bicara sebab yang dunia. Kalau bicara secara agama, tunjukkan apakah ada qala Allah, qala Rasul, sehingga kita dapat menerima sebab itu sebagai sebab yang diperbolehkan. Barakallahu fik. Baik, silakan bab yang selanjutnya. Bab 8 tentang ruqyah dan tamimah. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa dia pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu perjalanan beliau. Lalu beliau mengutus seorang utusan untuk memaklumkan. Alla yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatun min watarin aw qiladatun illa quti'at. Supaya tidak terdapat lagi di leher unta kalung dari tali busur panah atau kalung apapun kecuali harus diputuskan. Barakallahu fikum. Taib habbati fillah. Bab ini berkaitan dengan ruqyah dan tamimah. Ruqyah itu mantra, bacaan-bacaan yang dibaca. Jadi ungkapan yang tersusun dengan rapi yang kemudian dibacakan. Dan ruqyah ini ada yang sesuai syariat, itu dari Al-Qur'an Karim, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada ruqyah yang buatan manusia, yang menjadi mantra-mantra yang banyak diantaranya tidak dipahami maknanya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan tamimah. Tamimah ini, ya, kalau tadi ruqyah itu bacaan, biasanya tamimah ini tulisan. Bisa jadi tulisan, bisa jadi benda yang biasanya digantungkan dalam rangka mendatangkan manfaat dan menolak bala. Ini bicara ruqyah dan tamimah. Jadi kalau ruqyah itu diucapkan dengan lisan, kalau tamimah itu ditulis biasanya, kemudian digantungkan. Apa hukumnya? Di sini disebutkan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Bashir Al-Ansari bahwa dia pernah bersama Nabi SAW dalam satu perjalanan. Tahu-tahu beliau mengutus seorang sahabat untuk menyampaikan pesan. Apa pesannya? Kita lihat ya, fase Islam dengan fase jahiliyah itu berdekatan sekali. Sehingga ada orang yang masuk Islam, tapi budaya dan tradisi jahiliyah itu melengket dengan diri. Kalau budaya dan tradisi itu tidak bertentangan dengan agama, maka Nabi Alaihissalam membiarkan. Tapi kalau sudah bertentangan dengan agama, maka yang seperti ini tidak boleh dibiarkan. Jadi kita harus sadar jemaah. Ungkapan kearifan lokal itu kalau tidak bertentangan dengan agama ya diakomodir. Tapi kalau bertentangan dengan agama ya ditinggalin. Maka kita lihat nih ada tradisi dan budaya masyarakat Arab, masyarakat jahiliyah sebelum datangnya Islam yang biasa mereka lakukan. Apa? Mereka pasang kalung jimat nih, untuk keselamatan ontanya atau apa. Maka Rasulullah SAW kirim ke orang untuk menyampaikan pesan kepada para sahabat. Apa pesannya? Alla yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatun min watarin aw qiladatin illa quti'at. Gak boleh ada lagi kalung. Mereka biasanya bikin kalung dari tali busur panah atau dari kalung apapun yang menempel di ontak, melainkan harus diputus. Jelas perintah Nabi alaihi salatu wassalam. Gak boleh ada lagi itu. Kenapa? Engkau udah Islam gitu. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafa. Wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafa, secara keseluruhan. Jadi munculnya usaha untuk mengembangkan, melestarikan tradisi-tradisi itu boleh selama tidak bertentangan dengan agama. Maka di sini akhirnya Nabi memutus. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menuturkan, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar ruqwa wat tamaima wat tiwalah syirkun. Sesungguhnya ruqyah, tamimah dan tiwalah adalah syirik. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud. Barakallahu fikum. Kita lihat di sini bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan tentang tiga hal. Yang pertama berkaitan dengan ruqyah. Tadi kita sudah sebutkan ruqyah itu sesuatu mantra yang dibacakan. Tamimah, mantra yang ditulis. Kemudian at-tiwalah, disebutkan at-tiwalah itu ya ini yang dibuat oleh seorang istri untuk membuat suaminya mencintai dia atau sebaliknya. Nah, silakan dibaca. Hadis marfu' diriwayatkan dari Abdullah bin Ukaim, man ta'allaqa syai'an ukila ilaih. Barang siapa menggantungkan sesuatu barang dengan anggapan bahwa barang itu bermanfaat atau dapat melindungi dirinya, niscaya Allah menjadikan dia selalu bergantung kepada barang tersebut. Hadis riwayat Imam Ahmad dan At-Tirmidzi. Kita ini makhluk yang lemah. Doa kita memohon kepada Allah Jalla Jalaluh, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith fala takilni ila nafsi tarfata'i wasih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata'i. Ya Allah, jangan engkau serahkan aku kepada diriku sendiri walaupun hanya sekejap mata. Jangan. Kita kalau diserahkan kepada diri kita sendiri, binasa kita. Dan dalam hadis ini bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man ta'allaqa syai'an wukila ilaih, barang siapa yang menggantungkan sesuatu dengan harapan tentunya barang itu dapat menolak bala, mendatangkan manfaat, wukila ilaih, maka dia akan diserahkan kepada gantungannya dia. Engkau cari keselamatan lewat gantungan itu, ya udah, diserahkan kepada gantungan itu. Dan gantungan itu gak bisa berbuat apa-apa. Maka hendaklah seorang muslim itu kalau mau menggantungkan gantungan kepada Rabbul Alamin, bukan kepada benda-benda. Maka siapapun ini siapapun man yang menggantungkan kepada sesuatu, ya udah diserahkan kau urusannya sama benda itu. Padahal kita tahu manusia tidak mampu berbuat apa-apa tanpa pertolongan Allah. Dengan sebab yang syar'i pun kita tuh gak boleh bergantung sama hati kita sama Allah Azza wa Jalla. Apalagi dengan sebab yang bukan sebab. Baik, dilanjutkan. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ruwaifi', dia berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ruwaifi', la'alla al-hayata tatulu bik, fa akhbirin nas anna man 'aqada lihyatah aw taqallada wataran aw istanja bi ruji'i dabbatin aw 'almin fa inna Muhammadan bari'un minhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda kepadaku, "Hai Ruwaifiyah, semoga engkau berumur panjang. Untuk itu, sampaikan kepada orang-orang bahwa siapa saja yang menggelung jenggotnya atau memakai kalung dari tali busur panah atau beristinja dengan kotoran binatang ataupun dengan tulang, maka sesungguhnya Muhammad berlepas dari dirinya." Allahu Akbar jemaah. Nih, bagaimana Rasulullah SAW yang kita mengaku sebagai pengikutnya, yang kita mengharapkan syafaatnya, kalau ternyata beliau berlepas diri dari kita. Kita tahu makna berlepas diri, udah dia enggak mau ngurusin kita. Engkau sendiri masing-masing sudah. Siapakah orang yang lebih berlepas diri darinya? Ada banyak dalam beberapa hadis. Salah satunya yang berkaitan dengan hadis ini. Di mana Nabi alaihissalam pesan kepada Ruwaifi, kalau umur dia panjang agar dia menyampaikan kepada manusia, "Man aqada lihyatahu." Kita ngelihat kadang-kadang ada orang yang jenggotnya digulung. Kan? Rambut itu boleh dikepang, itu boleh. Tapi kalau jenggot ya dibiarin. Tapi ada orang yang mungkin yang menggulung jenggotnya. Autaqallada wataran. Atau dia menggantungkan yang dari tali busur itu untuk tolak bala. Awistanja biraji'. Atau dia beristinja dengan kotoran binatang. Au azam, atau dia istinja dengan tulang. Ketika tidak ada air jemaah, ya kita bisa pakai berbagai macam sarana untuk istinja, untuk membersihkan kotoran kita. Siapa yang melakukan perbuatan yang disebutkan nama Nabi SAW? Fa inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bari'un minhu. Sesungguhnya Rasulullah SAW itu berlepas diri dari orang ini. Gara-gara apa? Ya, gara-gara dia melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan seorang muslim. Barakallahu fik. Nah, dilanjutkan. Waqi' meriwayatkan bahwa Sa'id bin Jubair berkata, "Barang siapa memutus suatu tamimah dari seseorang, maka tindakannya itu sama dengan memerdekakan seorang budak." Dan Waqi' meriwayatkan pula bahwa Ibrahim An-Nakhai berkata, Ibrahim, mereka para sahabat Abdullah bin Mas'ud membenci segala jenis tamimah, baik dari ayat-ayat Al-Quran atau bukan dari ayat-ayat Al-Quran. Barakallahu fikum. Ya, ini bagaimana fadilah memerangi kesyirikan. Disebutkan bahwa Sa'id bukan bin Zubair ya, tapi Sa'id bin Jubair, salah satu imam dari kalangan tabi'in, yang dia mati dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf, yang kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, ketika dia membunuh Sa'id, enggak ada orang yang kayak Sa'id di muka bumi dari kebaikannya Sa'id bin Jubair. Maka Sa'id menyebutkan bahwasanya barang siapa yang memotong tamimah dari seseorang, ini termasuk ingkar biliat ya. Tapi ingat, ada adabnya. Mengingkari dengan tangan itu buat, khususnya buat orang yang punya kekuasaan gitu. Maka dia seperti pahalanya membebaskan budak. Pahala membebaskan budak itu dengan setiap raga dari budak itu yang kita bebaskan, maka kita akan dibebaskan dari api neraka. Tangan dengan tangan, kepala dengan kepala, kaki dengan kaki. Ini fadilah membebaskan budak. Dan kalau engkau menyelamatkan orang dari melakukan kesyirikan tadi dengan dipotong jimatnya, maka ini sebuah kemuliaan yang agung. Tapi, di akhir bab ini, penulis menyebutkan bahwasanya, ini riwayat dari Ibrahim An-Nakhi, dia mengatakan, kanu, para sahabat itu membenci berbagai macam jenis tamimah, jimat tadi itu, minal Quran wa ghairil Quran, baik itu dari Al-Quran atau dari selain Al-Quran. Tapi ahibati fillah, gimana sebenarnya hukum tamimah yang dari Al-Qur'anul Karim. Baik, ana akan membacakan di sini penjelasan para ulama ya. Bahwasanya ternyata ada dua pendapat para ulama. Ketika orang menggunakan jima, mengalungkan sesuatu yang berisi Al-Qur'anul Karim. Tapi kalau isinya Qur'an bersama huruf-huruf, angka-angka yang tidak diketahui, maka jelas enggak boleh sudah. Itu termasuk dari kesyirikan tadi. Tapi kalau ini ayat Qur'an, ayat kursi, atau doa yang dibaca Nabi SAW, A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri syaitan waham, atau nama-nama Allah, boleh enggak? Apakah itu termasuk kesyirikan? Ada khilaf di antara para ulama. Syekh mengisyaratkan bahwasanya banyak dari para sahabat yang membenci hal itu. Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, beliau menyebutkan bahwasanya ada sebagian sahabat dan tabi'in yang membolehkan kalau itu dari Al-Qur'anul Karim. Beliau mengatakan wa maru beliau menyebutkan diperbolehkan menggantungkan jimat tamimah tadi yang berisi ayat-ayat Al-Qur'an Karim, firman Allah atau sifat-sifat Allah, nama-nama Allah. Ini pendapat yang beliau kuatkan. Adapun riwayat Abdullah bin Mas'ud, yajuzu an yurid bima kariha ta'liq, artinya dia yang diriwayat Ibnu Mas'ud yang melarang itu adalah yang memang bukan dari Al-Qur'an, itu terlarang. Jadi hadis-hadis yang berisi larangan memakai jimat itu apabila jimatnya selain Al-Qur'an Karim. Disebutkan asya' ma'khudha minal arrafin, yang diambil dari para dukun, dari penyihir ya. Karena menurut beliau mencari kesembuhan dengan Al-Qur'an itu baik dengan cara digantung atau tidak digantung, itu enggak jadi syirik. Ini pendapat yang membolehkan. Kemudian ucapan Nabi SAW, man allaqa syai'an wukila ilaih, barang siapa yang menggantungkan sesuatu akan disandarkan, diserahkan kepada tempat dia bergantung. Beliau mengatakan, faman allaqa al-Qur'an, barang siapa yang menggantungkan Al-Qur'an, yang bagi an yatawallahu Allah, maka Allah akan melindunginya dan tidak diserahkan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Karena dia bergantung kepada Al-Quran. Baik. Ini ada riwayat dari Sa'id bin Musayyab ya, tentang anit ta'wid ayu allab, tentang doa minta ke perlindungan itu apakah digantungkan. Maka pendapat beliau, in kana fi qasabah au ruq'atin yuhraz la ba'sa bih, kalau dia itu di qasaba itu seperti bambu mungkin ya, atau di tulisan di kertas yang kemudian dibungkus, enggak apa-apa kata beliau. Wa hadza ala anna al-maktub Qur'an, selama yang ditulis itu adalah isinya Qur'an. Wa an-dhahak annahu lam yakun yara ba'san, menurut ad-dhahak enggak apa-apa. Ini pendapat. Kita akan sampaikan bahwasanya memang ada dua pendapat di sini. Cuma disebutkan ketika dia punya hajat sama istrinya atau buang BAB, masuk toilet, hendaklah dia mencabut. Ada yang memberikan rukhsah juga kalau digantungkan kepada anak-anak. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Majmu' menukil dengan sanad yang sahih dari Sa'id bin Musayyib, seorang tabi'in, yang berkaitan dengan menggantungkan Al-Qur'an untuk tolak bala tadi. Apa kata Al-Baihaqi? Ini satu hal yang perlu kita fahami kalau kita mengkaji pendapat yang pertama ini. Karena kita akan mendapatkan masyarakat, oh boleh katanya ini dan itu. Kata Imam Baihaqi, hadza kulluhu raji' ila ma qulna, ini semua yang mengatakan boleh itu kembali kepada apa yang sudah kita tetapkan. Apa? Innahu in raqa bima la yu'raf aw ala ma kanat alaihi al-jahiliyah min idafatil afiyah ila ruqa. Ini in raqa bima la yu'raf, kalau dia meruqyah dengan sesuatu yang tidak dikenal, tidak difahami, kalau itu ucapan yang enggak jelas apa ini tulisannya. Tulisannya itu apa? Muter-muter nanti ada huruf waw, ada huruf ha. Kalau sesuatu yang tidak dikenal atau sesuatu yang menjadi tradisi orang-orang jahiliyah atau menisbatkan keselamatan kepada ruqyah itu sendiri, kepada jimat itu sendiri nantinya, lam yajuz. Nah, itu kan itu enggak boleh. Itu tidak boleh. Jadi pendapat yang membolehkan dia mengecualikan bagaimana bentuknya. Wa in raqa bi kitabillah. Kalau ruqyah itu dengan kitabullah atau dengan yang diketahui dari zikrullah dan dia yakin yang menurunkan syifa adalah Allah, maka enggak apa-apa. Bukan dianjurkan, ingat, maka enggak apa-apa. Jadi berkaitan dengan menggunakan jimat dari Al-Qur'an atau menempelkan ayat-ayat dari Al-Qur'anul Karim ya. Ini apabila dia tidak atau dia tidak menjadikan hal itu sebagai tempat bergantung dia. Maksudnya bukan ini yang menyembuhkan tapi Allah Azza wa Jalla yang menyembuhkan. Ini diperbolehkan tapi ingat bukan dianjurkan. Bukan dianjurkan. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Al-Fatah, Fathul Bari, setelah dia menyebutkan hadis-hadis larangan jimat, beliau mengatakan hadza kulluhu fi ta'liq at-tama'im wa ghairiha mimma laysa fihi Qur'an wa nahwi. Larangan ini, hadis-hadis larangan yang baru saja kita baca juga, itu dalam menggantungkan jimat-jimat yang bukan dari Al-Qur'an. Wa nahwi, bukan dari hadis juga. Fa amma ma fihi dzikrullah fala nahya fihi. Adapun kalau di dalamnya ada zikrullah, beliau berpendapat enggak ada larangan gitu ya. Fa innahu innama yuj'al litabarruq bihi, itu dibikin untuk mencari berkahnya Al-Qur'an, wa ta'awudz bi asma'ihi wa dzikri, dan meminta perlindungan dengan nama Allah dan mengingat Allah Azza wa Jalla. Ini pendapat Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Wa qala al-allama Nuruddin bin Abdul Hadi Sindi ketika mensyarah An-Nasa'i, beliau menyebutkan wa amma ma yakunu min al-Qur'an, adapun berkaitan dengan jimat tamimah itu yang dari Al-Qur'an, wal asma' ilahiyah, dan nama-nama Allah, fa huwa kharij an hadzal hukm, maka enggak masuk dalam larangan ini, bal huwa jaiz, itu boleh. Li hadits Abdullah bin Amr annahu kana yu'alliq 'ala as-sighar ba'da dhalika. Ada riwayat Abdullah bin Amr menggantungkannya kepada anak-anak kecil. Walaupun riwayat ini didhaifkan ya oleh sebagian ulama. Tapi intinya, kalau dari Al-Qur'anul Karim itu ada khilaf. Kalau dari Al-Qur'anul Karim. Kemudian di dalam kitab Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah itu disebutkan la khilafa bainal fuqaha, tidak ada khilaf. Ingat, tidak ada khilaf. Ini berarti kesepakatan para ulama fikih tidak bolehnya menggantungkan jimat, memakai jimat yang di dalamnya ada nama yang tidak diketahui artinya. Ingat, enggak boleh pakai jimat. Jadi kadangkala kita melihat di kapet jimat, kita itu melihat ada tulisan Arab memang. Kadangkala ada ayat Qur'annya, tapi di dalamnya itu ada huruf-huruf, ada angka-angka. Kadangkala ada tulisan-tulisan yang enggak difahami. Maksudnya apa? Maka disebutkan idza kana fi ismun la yu'raf makna, kalau di dalamnya ada nama yang tidak diketahui artinya. Li anna ma la yufham, karena yang tidak dapat difahami ya enggak aman, bisa jadi ada syirik di sana. Wa la yanhu la dafa ila Allah, dan kita juga tahu enggak ada yang bisa menolak balak kecuali Allah. Wa la yatrub daf' al mu'ziyat illa billahi bi asma'i, jadi kita enggak boleh meminta perlindungan dari hal-hal yang mengganggu kecuali dengan nama Allah dan nama-namanya. Dengan Allah Azza wa Jalla sendiri dan nama-nama Allah yang lainnya. Terus dikatakan, amma idza kanat at-tamimah la tashtamil illa ala syai'in min al-Qur'an. Tapi kalau bentuk tamimahnya itu tidak mengandung kecuali Al-Qur'an Karim. Ayat-ayat Qur'an, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah yang seperti ini ada khilaf. Ingat, ana menyampaikan adanya khilaf supaya kita faham. Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, riwayat Imam Ahmad membolehkan hal itu. Dan itu yang zahir dari riwayat Aisyah dan ucapan Abdullah bin Amr bin As. Adapun hadis yang larangan jimat itu, mereka mengarahkannya ya tadi ketika ada unsur syiriknya memang. Adapun riwayat Imam Ahmad yang lainnya mengharamkan tamimah secara mutlak. Mau yang dari Quran, mau yang dari selain. Ini riwayat Imam Ahmad yang lainnya. Dan ini zahir pendapatnya Hudzaifah bin Yawan, ya Hudzaifah bin Yaman, Uqbah bin Amir, Ibn Hakim, dan itu pendapat Abdullah bin Mas'ud, pendapat Abdullah bin Abbas dan jamaah dari tabi'in. Dan mereka berhujjah. Apa dalilnya mereka yang melarang? Melarang jimat secara umum. Nggak boleh sudah. Mau dari Quran, mau dari selain Quran. Nggak ada. Nggak boleh yang seperti itu. Mereka berpendapat bahwasanya dalil-dalil larangan itu umum. Gitu. Nggak ada yang mengkhususkan. Nggak ada yang mengatakan, Nabi SAW mengatakan, larangan tamimah, man ta'allaqa tamimatan. Itu umum gitu loh. Gak ada pengkhususan. Kenapa kemudian kita khususkan yang Quran gak apa-apa. Kemudian yang kedua alasannya adalah untuk menutup celah menuju kepada kesyirikan. Karena orang kalau sudah pakai-pakai jimat, anaknya dipakein, dikalungin sama itu. Ini akan mengantarkan nanti yang dipakai itu yang gak benar. Yang mengandung unsur kesyirikan. Maka dilarang karena ini dapat mengantarkan ke sana. Kemudian yang ketiga alasannya, kalau sudah dipakai sama orang ini, jimatnya itu yang dari Quran itu dipakai, maka dia akan menghinakannya nantinya. Dia akan masuk ke toilet dengan itu. Apalagi ketika bicara anak-anak. Maka ini berbahaya. Ahibati fillah. Maka anak rasa, pendapat yang kedua yang melarang ini seharusnya lebih diutamakan. Karena kalau kita juga melihat bagaimana Rasulullah SAW di masa beliau, itu anak-anak gak dikasih jimat. Mereka gak bisa memang baca. Siapa yang membacakan? Orang tuanya. Jadi bukan ditulis kemudian digantungkan kepada anak tersebut. Tapi dibacakan kepada anak tersebut. Inilah yang sunnah. Keluar dari khilaf para ulama tadi, kita lebih selamat nih. Engkau punya anak, takut umpamanya ada gangguan ini dan itu. Ya, lakukan seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Seperti yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Membacakan ruqyah itu kepada anaknya. Membacakan kalimat-kalimat Allah itu kepada anaknya. Baca u'idzuka bi kalimatillahi tammat min syarri syaitanin wa hamam min kulli ainin lam. Bacakan itu. Jadi yang dilakukan sebenarnya kalau kita lihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan menggantungkan tapi membacakan. Rumah kepengin selamat bukan dikasih apa? Ayat kursi ditempelkan gitu ya. Bukan, tapi dibaca ayat kursi di rumah tersebut. Baca Al-Baqarah di rumah tersebut. Karena kalau orang menggantungkan, dia gak baca gitu. Itu dikatakan, ya cuma cari berkahnya. Lu seharusnya kita membaca, memohon kepada Allah keselamatan. Jadi ingat, memang ada dua pendapat para ulama. Yang tadi sudah disebutkan, tapi yang lebih selamat buat kita adalah menghindari jimat itu dengan segala bentuknya. Dengan harapan Allah menyelamatkan kita. Adapun bagi orang yang belum bisa baca Al-Quranul Karim, belum bisa ngaji, maka orang tuanya yang membacakan kepada anaknya agar anaknya selamat dari berbagai macam ya bala yang bisa menimpa jemaah. Barakallahu fik. Semoga hal ini dapat difahami, ini demi menjaga tauhid kita agar jangan sampai kita melakukan kesyirikan. Baik. Mungkin rasa kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke moderator. Ma'arif, tafadhol. Masyaallah, jazakumullah khair, barakallahu fik Ustaz atas tausiahnya. Ini ada beberapa pertanyaan Ustaz, mungkin ada yang sama, jadi saya rangkum ya Ustaz mengenai bagaimana memakai kalung atau gelang untuk kesehatan atau menghindari virus, apa itu berupa kesyirikan. Bagaimana secara syariat? Dan kemudian kalau sudah tahu itu kesyirikan, sudah dibuang, apa cukup mengingkari saja atau harus bertobat Ustaz? Tunggu Bang, tadi yang ditanyakan gelang apa? Gelang kesehatan atau kalung untuk kesehatan atau menghindari virus. Kan sekarang banyak satu yang pakai gelang-gelang kesehatan Ustaz. Siap. Nah, ini nanya apakah itu syirik dan bagaimana mengenai syariat. Nah, itu Ustaz. Nah, Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya, ahibati fillah. Sebab itu tadi sudah kita sebutkan. Yang masuk syirik itu menjadikan sesuatu yang bukan Allah jadikan sebab, kita anggap jadi sebab. Sebab itu ada dua. Sebab yang sesuai dengan syariat atau sebab yang bisa dibuktikan secara medis umpamanya. Jadi Allah memang menjadikannya sebab. Madu Allah jadikan sebab kesembuhan. Umpamanya bicara obat-obatan yang lain yang bisa dibuktikan. Silahkan. Kalau bicara syar'i, maka perlu qala Allah, qala Rasul. Perlu penjelasan dari syariat. Kalau tadi dikatakan kalung, kalung itu benarkah secara medis bisa menyembuhkan? Oh, mengandung ini, mengandung itu? Kalau bisa, tafadhol. Oh enggak, ini katanya. Kalau bicara katanya, nanti kita menjadikan sesuatu yang bukan sebab. Seperti tadi, ada orang pakai gelang warna merah. Kita ngelihat ya, di beberapa daerah itu, anak-anak kecil, ini daerah non-muslim juga kadangkala. Anda lihat mungkin di India, anak-anak orang Hindu itu, mereka dipakein gelang warna merah, perutnya dikasih, kakinya dikasih. Itu sarana buat mereka. Tapi sarana ini, apakah secara medis memang terbukti? Enggak. Mereka secara keyakinan, meyakini sesuatu yang sebenarnya Allah tidak menjadikannya sebab. Maka ini yang terlarang. Kembali kepada tadi gelang-gelang, kalung yang dijual. Kalau memang terbukti itu bisa menyembuhkan secara dunianya. Kalau secara syariatnya kita butuh qala Allah, qala Rasul. Tapi secara dunianya terbukti seperti orang yang kita sebutkan tadi. Minum paracetamol, biasanya panasnya turun gitu loh. Kemudian kalau terbukti juga ada orang kena gigit ular, oh ada vaksin atau ada anti bisa ya disuntikkan, dan ini terbukti gitu. Nah, tinggal tadi apakah gelang dan kalung yang disebutkan secara medis bisa menyembuhkan? Jangan-jangan seperti yang di masa jahiliyah itu, mereka bikin gelang dari ini, bikin gelang dari ini, sebenarnya enggak bisa menyembuhkan. Ini hanya kata. Maka kalau katanya tinggalkan, karena itu tidak akan membuat kita kecuali semakin lemah jemaah, dan biasanya kita akan bergantung dengan alat-alat tersebut. Kalau memang ternyata nggak benar, ya sudah dibuang. Kayak tadi cerita sahabat dipotong, ya. Buang itu. Karena memang itu bukan sebab, betul. Jadi cuma hayalan belaka yang dibuat oleh manusia untuk melariskan mungkin dagangan mereka. Dan itu kita mengingkari, bisa dengan lisan, kita bisa, ya kalau punya itu dia dengan membuangnya, kalau dia melihat orang lain menggunakan itu, ya dia memberikan penjelasan dengan harapan orang-orang itu ya terjauh dari kesyirikan. Hadza wallahu alam sah. Tapi maksud, secara medis gimana Bang? Gelang-gelang itu Bang? Ya, kita sih nanti kayak katanya Ustaz, jadi nggak pernah ketahui secara langsung Ustaz ya. Jadi mungkin yang tadi Ustaz bilang, kalau kita nggak bisa membuktikan, lebih baik jangan Ustaz ya. Barakallahu fikum. Siap kalau itu. Masya Allah, jazakumullah khair Ustaz. Tadi masalah itu apakah harus untuk mengingkari atau bertobat Ustaz? Oh iya, Kalau kita bicara kita pernah melakukan sesuatu, maka kita perlu bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi bicara mengingkari itu kalau orang lain kita mengingkari. Tapi kalau itu terjadi dengan diri kita, maka kita harus bertobat kepada Allah. Dengan kita membuangnya. Tapi kalau ini terjadi sama orang lain, ya kita perlu memberikan pengingkaran, yaitu memberikan nasihat, memberikan arahan kepada dia. Dan intinya ketika seorang melakukan sebuah kemungkaran, kalau itu di dirinya, hendaklah dia bertobat dengan cara menyesali, meninggalkan, dan bertekad untuk tidak mengulangi. Tapi kalau dia melihat orang lain di keluarganya, di kawannya, ada orang yang masih menggunakan hal itu, maka kita perlu mengingkarinya dengan cara tadi, ya memberikan penjelasan kepada yang sesuai dengan agama. Kalau sudah selesai, ya selesai tugas kita. Namun kalau dia sebagai seorang yang punya kekuasaan, maka dia potong. Ini yang punya kekuasaan, seperti yang Nabi SAW lakukan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Masya Allah, jazakumullah khair, Ustaz. Ini ada pertanyaan mengenai kalau sholat membayangkan itu sholat di hadapan ada Allah. Namun bayangan tersebut digambarkan kadang-kadang seperti sinar atau tulisan Allah. Apa itu syirik, Ustaz? Dan apakah itu bayangan itu benar, Ustaz? Barakallahu fi ahibati fillah. Allah itu akbar. Maka kita enggak boleh bayangin Allah Azza wa Jalla seperti apa bentuknya. Bayangin Allah Azza wa Jalla dengan nama-nama dan sifat-Nya. Kita mengenal Allah karena Dia mengenalkan dirinya kepada kita dengan nama-nama dan sifat. Maka belajarlah tentang nama-nama Allah dan sifat-Nya sehingga itu yang ada dalam bayangan kita. Ketika kita tahu Allah itu Sami'un Alim, Allah itu dengar loh. Allah itu melihat, Allah itu tahu. Ini bayangan. Kita bayangin Allah itu melihat kita. Bukan kita membayangkan wujud Allah Azza wa Jalla, bukan. Tapi kita membayangkan bagaimana kekuasaan, kebesaran Allah. Allah itu lebih besar dari segala sesuatu. Allah itu lebih indah dari semua yang ada dalam bayangan manusia. Kemudian bayangkan Allah itu mengawasin kita. Allah itu azabnya sangat pedih. Allah itu maha pengampun, maha pengasih. Ini yang menjadikan seorang jadi rindu sama Allah. Ketika dia membaca Subhana Rabbiyal A'la wabihamdi. Allah itu maha tinggi. Allah maha suci, Allah Azza wa Jal. Ketika dia membaca At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Dia memberikan semuanya kepada Allah. Jadi yang dia bayangkan adalah kebesaran Allah, kekuasaan Allah melalui sifat-sifat dan nama Allah Azza wa Jalla. Itu yang akan membuat kita jadi rindu. Yang membuat kita akan khusyuk. Ketika antum sholat mengatakan Allahu Akbar. Subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Lalu kita membaca A'udzu billahi minasyaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi, lalu baca Al-Fatihah. Jadi itu yang seharusnya kita bayangkan, kita hayati, bukan membayangkan Allah Azza wa Jalla bentuknya. Karena enggak ada yang tahu, jemaah. Dan kita enggak boleh, jemaah. Ini termasuk perbuatan sebagian kelompok yang menyamakan Allah dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'. Enggak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah Azza wa Jalla. Wa huwa as-sami'ul basir. Dan dia maha mendengar, maha melihat. Artinya Allah melihat, mendengar, tidak seperti manusia. Tidak seperti makhluk yang lainnya. Tapi Allah memiliki nama-nama yang penuh dengan makna dan sifat-sifat yang sangat luhur milik Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik. Allah jazakumullah khair, Ustaz. Ini ada pertanyaan mengenai bagaimana pada saat akikah, Ustaz, memandikan kambing dengan air kembang sebelum disembelih. Bagaimana hukumnya? Dan apakah kalau memang tidak diperbolehkan, apakah harus mengulang akikah, Ustaz? Afdal, Ustaz. Jadi memandikan kambingnya sebelum disembelih, Pak? Iya, dengan air kembang. Dengan air kembang. Ya, hibati fillah. Al-Imam Bukhari membuat sebuah bab di dalam kitabnya, Babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Bab berilmu terlebih dahulu sebelum berucap dan sebelum beramal. Untuk setiap muslim, ketika engkau hendak mengamalkan sesuatu, cari tahu dulu ilmunya. Kalau itu sebuah larangan, oh enggak boleh. Kadangkala kita dapat umpamanya arahan dari orang tua, dari nenek, oh enggak boleh ini. Baik. Enggak boleh ini. Kenapa, Nek? Apakah memang Allah tidak meridhainya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Atau ini hanya katanya? Kalau perintah momennya. Ada yang mengatakan kalau kepingin selamat, kepingin sempurna akikahnya supaya diterima oleh Allah Azza wa Jalla dan anaknya akan sehat, akan sukses hidupnya, kambingnya mandikan dengan air kembang. Dari mana? Rasulullah SAW sudah pernah akikah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mereka pada akikah insyaAllah. Pertanyaannya, apakah memang dimandikan pakai air kembang? Apa tiga? Oh iya, mereka memandikan dengan air kembang. Kita mandikan dengan air kembang. Mereka tidak melakukan itu. Jangan dilakukan. Jangan mengada-ngada dalam agama. Ini menjadi sesuatu yang harus selalu ada dalam prinsip seorang muslim. Dia tidak berucap, dia tidak berbuat kecuali ada ilmunya. Bukan katanya, tapi katanya Allah dan katanya Rasulullah. Maka tadi yang disebutkan, ana baru dengar gitu. Bahwasanya akikah itu kambingnya dimandikan air kembang. Hibati fillah, yang namanya inovasi-inovasi baru dalam agama itu gak ada putusnya. Ketika kita mendapati sebuah permasalahan, kita lihat umpamanya kok ada perselisihan, yang kau lihat bagaimana Rasulullah SAW, bagaimana para sahabat yang lakukan. Dengan itu kita akan lebih selamat. Hadza wallahu a'lam bissawab. Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz. Ini ada lagi pertanyaan mengenai kalau ada acara-acara walimahan atau kawinan itu kadang-kadang memakai pawang hujan Ustaz, supaya tidak hujan. Itu bagaimana Ustaz? Pakai apa Bang? Pawang hujan. Pawang hujan. Iya. Diapain hujannya coba? Hujan itu diapain? Ya. Pawang hujan itu bekerja. Mereka mencari rizki dengan menjadi pawang hujan. Apakah benar pawang hujan itu bisa menahan hujan turun, memberhentikan hujan atau enggak? Tanyakan sama pawang hujan. Kita ini supaya hidup lebih cerdas lagi. Cerita kawan, ketika ada acara dia di Surabaya, dia lihat di depan pintu gerbang itu ada dua pawang hujan yang sedang membaca, tidak tahu apa yang dia baca seperti itu. Ditanyalah nih, ini orang penasaran sama pawang hujan nih. Dia tanya, Pak, Bapak memang bisa menahan hujan turun? Kata dia, ya nggak bisa, Mas. Loh, terus Bapak gimana? Iya, saya kan akadnya sama yang punya acara. Kalau hujannya gak turun, saya dibayar. Kalau hujannya turun, ya udah gak usah dibayar. Jadi intinya dia di sana, ya cuma kalaupun dia muslim, dia berdoa minta supaya gak turun hujan, ya Allah. Kalau dia muslim, dia mungkin menggunakan berbagai macam bacaan-bacaan. Tapi intinya, orang itu pun tahu, dia gak mampu untuk menahan hujan turun. Sebagaimana dia tidak mampu membuat hujan itu turun. Itu siapa yang menurunkan hujan? Allah. Ya, yunzilu minas sama'i ma'an. Itu Allah. Ini kerjaannya Allah. Maka kalau memang pawang hujan itu bisa membuat hujan turun atau menolak hujan, seharusnya mereka dikerahkan semua, dibawa ke tempat banjir, ke tempat apa? Ke tempat hutan belantara yang terbakar, yang kebakaran hutan itu, bagaimana mereka bikin hujan turun? Nggak bisa, ini kerjaan Rabbul Alamin. Tapi ada orang yang keyakinannya bermasalah. Si pawang hujannya padahal gak meyakini dia bisa menahan hujan. Tapi ini orang yang nyewa dia. Maka ini sesuatu yang secara syariat, secara akal sehat, secara realita sebenarnya tertolak. Tapi orang kalau sudah tertutup hatinya, ya kita mau ngasih tahu gimana. Bagaimana kita ketika melihat cerita Allah Azza wa Jalla tentang Nabi Ibrahim yang menghancurkan patung-patung itu. Kemudian mereka bawa Nabi Ibrahim. Karena mereka dengar Nabi Ibrahim pernah memaki-maki ini berhala-berhala. Ditanya, "Ya Ibrahim, a'anta fa'alta hadha bi'alihatina ya Ibrahim? Apakah engkau yang menghancurkan berhala Tuhan-Tuhan kami, ya Ibrahim?" Kata Nabi Ibrahim, "Engkau tanya sama yang paling besar itu, atau tanya sama yang hancur. Tanyakan siapa yang menghancurkan kalian itu. Bisa ngomong enggak?" Enggak bisa ngomong. Apakah kaumnya beriman? Enggak beriman. Malah Nabi Ibrahim dibakar sama mereka. Jadi kadangkala ada orang yang dijelaskan, dikasih keterangan, namun hidayah itu memang milik Allah Azza wa Jal. Wa ma alaika illa al-balagh. Kewajiban manusia itu hanya menyampaikan. Hadza wallahu a'lam. Barakallahu fiik, Ustaz. Ini ada pertanyaan mengenai ruqyah, Ustaz. Mengenai apa, Bang? Ruqyah. Siap. Jika seseorang sakit demam lalu dia mengambil air dan daun jarak sebanyak 7 helai lalu dibacakan Al-Qur'an dan doakan doa agar diberikan kesembuhan oleh Allah dan ditiupkan pada air tersebut kemudian diusapkan seluruh badan, apakah itu diperbolehkan, Ustaz? Syukur. Masyaallah, barakallahu fiik. Naam, ahibbati fillah. Jadi dalam ruqyah itu kadangkala kita menggabungkan dua sebab. Sebab yang syar'i dengan sebab yang kauni, yang duniawi, yang Allah menjadikan di ciptaannya ada kesembuhan. Maka enggak ada masalah kalau dikatakan tadi dia membacakan Al-Qur'an kemudian pakai daun bidara. Yang daun bidara ini memang bisa umpamanya digunakan untuk pengobatan, maka ahlan wa sahlan. Baik dia minum atau dia pakai mandi. Jadi insyaallah enggak ada masalah. Tapi jamaah ingat, kita tidak bergantung kepada ruqyah itu. Kita tidak bergantung kepada sebab itu. Kita tidak bersandar kepada apa yang kita usahakan. Karena tetap asy-syafi huwallah. Yang menyembuhkan itu Allah Azza wa Jal. Jadi termasuk ruqyah yang diperbolehkan. Bisa jadi kita pegang tangan kita yang sakit. Ya. Kita bacakan Al-Fatihah. Dan kita tahu Al-Fatihah ini Masya Allah adalah surat yang paling mulia di dalam Al-Quranul Karim. Bacakan Al-Fatihah. Bisa jadi kita bacakan di air, kemudian kita minumkan kepada yang sakit. Atau kalau kita lihat ada daerah-daerah yang sakit, kita pegang. Lalu kita baca yang diajarkan Nabi SAW. Bismillah, bismillah, bismillah. 3 kali. A'udhu bi'izzatillahi wa qudratihi min syari ma ajidu wa hadir. Dibaca 7 kali. Ini menjadi ruqyah yang diperbolehkan. Dan sekali lagi, kita bukan bersandar kepada ruqyahnya. Ini hanya sebab. Tapi sebab ada yang syar'i, ada yang kauni tadi. Kita dua-duanya kita lakukan. Mama ini anak, kita panas demam, kita kasih paracetamol. Oke, kasih paracetamol. Kemudian kita bacain Al-Fatihah juga. Ini menggabungkan dua sebab dan enggak ada masalah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Jazakumullah khair, Ustaz. Ada pertanyaan kembali, Ustaz. Bagaimana dengan jika badan atau punggung kita pernah ditulis tulisan huruf seperti Ustaz bilang tadi? Apa hukumnya? Sempat berkaca dan terlihat di kaca tulisannya tidak jelas. Tapi yang pasti itu seperti tulisan Arab. Apakah kelak di akhirat dipertanggungjawabkan, Ustaz? Apa ada, Ustaz? Barakallahu fikum. Ini jemaah. Jadi Di masa jahiliyah, orang-orang jahiliyah punya ruqyah. Punya ruqyah dengan bahasa Arab tentunya. Maka ketika mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti kita akan bahas masalah ruqyah itu ya. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Iridu alayya ruqaqakum." Coba tunjukkan ruqyahnya kayak apa, seperti apa ruqyahnya. Mereka membacakan bacaan-bacaan. Jadi selama itu baik dan tidak mengandung unsur kesyirikan, enggak ada masalah. Tapi ternyata ada yang banyak kesyirikan, bahkan kesyirikan ini ya di tengah-tengah masyarakat Arab sana pada waktu itu gitu. Sehingga mereka punya jimat-jimat dengan bahasa Arab, tulisan-tulisan Arab yang tidak bisa difahami, yang boleh jadi di situ ada unsur kesyirikan. Kalau tadi ada yang ditulis di punggungnya, tulisan Arab itu, yang enggak bisa difahami, apa tulisan ini? Dan ada buku-buku bahasa Arab yang buku itu buku sihir. Sihir tapi bahasa Arab. Maka jangan sampai kita berpikiran bahwasanya karena tulisannya Arab, oh insya Allah tidak mengandung kesyirikan. Kita harus tahu maknanya. Maka kalau kita baca fatwa para ulama tadi, mereka menyebutkan kalau berisi tulisan yang kita tidak memahami, enggak boleh. Enggak boleh. Apalagi yang dituliskan di punggungnya. Apa yang harus dilakukan seorang muslim ketika dia melakukan itu? Dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dengan taubatan nasuha. Kemudian dia memperbanyak baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian dia membaca berbagai macam ruqyah ya, yang sesuai dengan syariat. Karena boleh jadi orang-orang seperti itu memasukkan jin kepada tubuh kita yang kita enggak tahu, jemaah. Maka hendaklah kita berhati-hati ketika berobat ya, ketika kita mencari solusi, jangan sampai kita mendapatkan sesuatu yang menurut kita kayaknya ini jadi solusi, padahal kita telah melakukan tindakan yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Masyaallah, jazakumullah khair Ustaz. Ini ada pada kembali mengenai pengobatan Ustaz. Itu ada yang menempelkan telur Ustaz di badan, kemudian setelah telur dipecahkan keluar darah Ustaz. Itu kan merupakan apa Ustaz? Kesirikan atau bukan Ustaz? Masya Allah, ahibati fillah. Ya, ini ada pengobatan juga yang ramai. Ada yang pakai media telur, ada yang pakai media binatang. Ada yang ayam, ada yang kambing, ada yang sapi, tergantung penyakitnya. Ini termasuk sihir, insyaallah. Maka yang tadi kita sebutkan, sebab itu ada dua. Ada sebab yang syar'i. Kalau bicara syar'i, qala Allah, qala Rasul, tunjukkan gitu. Kalau ini memang sebab, kalau kita bicara ruqyah dengan baca Al-Fatihah, Ustaz kok ngomong bisa meruqyah dengan Al-Fatihah? Oh ini loh, hadisnya. Ini bicara sebab syar'i. Ini ayatnya. Kalau sebab kauni, oh ini loh, ini sudah dipraktekkan, sudah dicoba ya. Dan secara medis ternyata memang ada kesembuhan dalam obat ini umpamanya. Ada pengobatan dengan cara umpamanya bisa dengan disuntik ya. Itu bisa masuk ke tubuh, kemudian akan menyebar ke seluruh tubuh. Dan yang disuntikkan itu adalah mengandung vitamin, ini, itu. Ini bisa dibuktikan. Kalau yang tadi telur, apa pembuktian? Loh ini benar-benar ada. Inilah sihir kadang-kadang dilakukan manusia. Memindahkan penyakit. Ramai pada waktu itu jamaah. Sempat ramai di Indonesia, booming, terus hilang lagi. Sampai ada cerita seorang dokter punya keluarga berangkat habis puluhan juta ya. Dia karena lihat media, orang ini bisa memindahkan kanker. Kanker itu bisa hilang. Bayang. Jadi kankernya itu dipindah ke kambing. Kambingnya dipotong, dilihat itu betul itu. Ada darah hitam ini, itu macam-macam. Dan orang ini disuruh screening ya, apa namanya, untuk dilihat tuh kankernya. CT scan atau apa, dia masuk ke sana, enggak ada siapa. Kankernya hilang. Dapat berapa lama mati tuh orang, kankernya masih ada. Terus gimana kemarin kok hilang? Itulah kerjaan sihir. Sihir itu seperti itu. Bagaimana tukang-tukang sihir Fir'aun melemparkan tongkat melemparkan tali dalam pandangan Fir'aun dan tentaranya dan orang-orang yang hadir itu bergerak, jemaah. Tongkat itu jadi ular seakan-akan. Nabi Musa pun melihat itu takut, kelihatan ular. Padahal sebenarnya enggak, yang disihir itu matanya. Mereka ngelihat seakan-akan itu ular. Ketika Nabi Musa melemparkan tongkatnya, tukang sihir tahu ini ular bener. Mereka masuk Islam. Jadi yang terjadi tadi, memindah itu adalah kerjaan sihir. Yang disihir mata kita, yang nanti mengeluarkan apa ini itu, dari tubuhnya ada kerang kadang keluar, ada jarum ini itu sihir. Maka hendaklah kita berhati-hati ketika berobat, jangan sembarangan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Masih ada waktu, Ustaz, ya? Naam. Ustaz, ada pertanyaan kembali mengenai pernah dengar bahwa ayah saya ada yang jaga, yaitu leluhurnya. Saya tidak pernah percaya hal tersebut. Yang saya tanyakan, apakah itu berupa jin dan apakah termasuk syirik, Ustaz? Saya juga dengar bukan dari ayah saya dan ayah saya juga tidak pernah percaya hal tersebut. Apa itu, Ustaz? Barakallahu fikum. Iya. Ahibati fillah. Pertama, bicara penjaga. Setiap kita ada penjaganya. Allah Azza wa Jalla mengatakan was-samaa'i wat-thariq wa maa adraaka mat-thariq an-najmu tsaqib in kullu nafsin illa 'alayha haafid. Semuanya ada penjaga. Allah Azza wa Jalla mengatakan subhanallah, jadi lupa dengan ayatnya, yahfadzunahum min amrillah. Jadi ya, yahfadzunahum min amrillah, ada malaikat-malaikat yang menjaga itu dengan perintah Allah Azza. Jadi penjagaan itu adalah penjagaan yang dari Allah Azza wa Jalla. Kalau bicara penjagaan dari leluhur, ingat, orang yang sudah mati itu enggak bisa kembali ke dunia. Ada keyakinan-keyakinan yang menyimpang dari sebagian manusia, bahwasanya ruh itu bergentayangan, ruh itu bisa balik, ruh itu bisa balas dendam. Aibati fillah, ruh itu kalau sudah dicabut enggak bisa balik ke jasadnya, enggak bisa. Mau balik ke jasadnya enggak bisa. Dia sudah berada di alam yang berbeda. Jadi keyakinan dengan arwah-arwah nenek moyang sebenarnya ini penyesatan dari jin. Allah menyebutkan wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Ada sebagian dari manusia yang meminta perlindungan kepada siapa? Kepada jin, bukan arwah nenek moyang. Ruh itu enggak bisa balik. Gimana mau dipanggil? Dia balik ke jasadnya enggak bisa. Kita yang ngurusin jenazahnya. Kita yang nguburkan dia. Ruhnya udah enggak bisa balik. Kok kemudian bisa jagain orang? Bisa datang lagi. Bisa balas dendam? Enggak ada. Kata Allah, sebagian dari manusia ada yang meminta perlindungan kepada sebagian jin. Dan jin itu semakin menjadi nyadi. Nakut-nakutin manusianya. Jadi kalau bicara penjagaan itu, boleh jadi yang dimaksud adalah jin yang memang, kalau leluhur udah gak ada ya, tapi jin. Jin itu kadang-kadang berusaha menyesatkan kita, tapi ada jin yang mungkin bergaul dengan manusia, ada jin yang juga masuk Islam. Tapi ingat, kalau meyakini arwah nenek moyang kita menjaga kita, ini keyakinan yang tersesat, jemaah. Ruh itu keluar sudah selesai. Ada yang nanti meyakini lagi reinkarnasi. Ini bukan keyakinan muslim ya. Allah Azza wa Jalla menjelaskan bagaimana ruh ketika dicabut. imma dia berada di nikmat, imma dia berada di azab. Dan tiap sholat kita mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Dari azab kubur. Karena sudah gak bisa lagi balik ke dunia. Bagaimana Rasulullah SAW pernah melewati sebuah kuburan. Lalu beliau menceritakan, ini orang yang dikuburan di sini. Dua rokaat. Dia kepingin nambah dua rokaat. Itu lebih dia cintai daripada dunia kalian semuanya. Tapi gak bisa. Makanya keyakinan-keyakinan seperti itu ya perlu dikasih penjelasan kepada keluarga kita. Kalau dikatakan bapaknya ada penjaga, katakan nah, ana juga ada penjaganya, antum ada penjaganya. Yang menjaga, yang mencatat kita, mencatat amalan kita. Yang kalau memang kita belum waktunya kena musibah, ada ular yang mau gigit kita, padahal sebenarnya enggak, maka malaikat akan menjaga kita, kita akan selamat. Itu penjagaan dari Allah Azza wa Jal untuk setiap hambanya. Dan alhamdulillah kalau dikatakan tadi, ayahnya tidak meyakini hal itu, ini menjadi satu hal yang menyenangkan ya, karena seorang muslim kalau faham dengan agamanya, insya Allah dia akan terhindar dari perbuatan-perbuatan, dari keyakinan-keyakinan yang menyimpang. Barakallahu fiik. Masih ada Ustaz, waktu Ustaz. Kayaknya satu pertanyaan lagi Bang. Baik Ustaz, ini ada satu pertanyaan. Mohon pencerahannya, bagaimana dengan orang yang tempat mengobati penyakit kita, dia menyuruh kita membeli mukena dan sajadah. Katanya untuk melindungi kita dan didoakannya pada mukena dan sajadah tersebut. Tapi anak tidak menggunakan tersebut karena takut syirik. Jadi bagaimana solusinya Ustaz? Apakah harus dibuang? Apa itu Ustaz? Barakallahu fikum. Ini ahibati fillah. Jadi ada berbagai macam sarana kita. Apa patokannya? Patokannya tadi, sebelum beramal, sebelum berucap, tolong ilmunya dulu. Kalau dikatakan dia mendoakan mukena tersebut, mendoakan sajadah tersebut, yang didoakan orangnya. Orangnya yang seharusnya didoakan. Supaya orangnya ini, tadi kalau bicara ruqyah, orang ini dibacain Al-Fatihah, ya. Bicara tadi kalau mukena, silahkan dipakai mukenanya untuk sholat, sajadah dipakai, tapi tidak ada keyakinan apa-apa dengan yang dilakukan orang tersebut. Karena kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal, diperintahkan untuk memakai pakaian yang bagus, yang baik ketika sholat, ya, tapi tidak dengan meyakini keyakinan-keyakinan yang mungkin telah ditanamkan oleh orang itu. Kalau engkau pakai sejadah ini akan seperti ini, kalau engkau sholat pakai mukenah ini, engkau akan seperti ini. Ini jamaah yang perlu qala Allah, qala Rasul, yang perlu penjelasan dari sang pencipta dan dari utusannya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Dan beragama itu mudah, enggak ruwet beragama ini. Jadi beragama ini simple. Sebagian orang bikin ruwet beragama. Beragama itu ya sudah, yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diamalkan, yang dipraktikkan para sahabat itu kita amalin sudah. Yang enggak sudah. Jangan ditambahin beban-beban yang sebenarnya tidak termasuk dalam urusan agama ini. Itu mungkin yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah Azza wa Jalla, yang salah dari diri Anda pribadi, tolong masalah yang tadi kita sampaikan adanya khilaf di antara para ulama tentang masalah tamimah atau jimat yang menggunakan Al-Quran Karim, ini difahami sehingga kita lebih selamat dengan tidak menggunakan jimat apapun. Dan itulah yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW bersama keluarganya, bersama anak-anaknya, sehingga insya Allah itu akan menjadi jalan yang lebih selamat buat kita semuanya. Sampai berjumpa kembali, semoga senantiasa dalam lindungan Ilahi. Ana kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair.